Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-ibtila bin Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti akan datang. Dan di antara sekali ibtila dari Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ma yusibul muslima min marad, sakit yang diderita oleh seorang muslim. Itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian tersebut dan akan mendatangkan berbagai macam manafi' masalih bagi seorang muslim. Bahkan penyakit yang dulunya azab bagi kaum sebelum kita, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun, wabah penyakit taun. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'athallahu 'adzaban, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirim taun sebagai azab ini bagi umat terdahulu. Faj'alallahu rahmatan li hadhihi ummah. Dan jadikan taun sebagai rahmat bagi umat ini. Wa ma yusibul muslima aw al mu'min fayamkuthu wa yahtasibul ajra lillah subhanahu wa ta'ala wa ya'lam annahu ma asabahu illa ma qadaballahu lahu kana lahu ajrul syahid. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah taun, penyakit taun, wabah taun menimpa seorang muslim, kemudian dia tinggal di negerinya, tidak keluar. Dia berhisab mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia ya'lam, dia tahu, dia yakin, tidaklah penyakit tersebut menimpa dia kecuali ketetapan yang Allah tetapkan untuknya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala syahid. Bahkan di antara syuhada adalah mereka-mereka yang meninggal karena sebab taum. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Al marad, ujian sakit adalah kebaikan atau sebab kebaikan bagi seorang muslim, bagi saudaranya, bagi orang tuanya, bagi kerabatnya yang ikut capek mengurus dia, letih bersama dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala ghammin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kaffarallahu bihi khatayaha, kama qala Rasulullah sallallahu. Tidak seorang muslim, menimpa seorang muslim wasab, yakni al-waj'u da'i al-marad, tidaklah menimpa seorang muslim sakit, wa nasab, yang letih, letihnya badan, wa ham aw hammin wa ghammin, hammin huznin ghammin, ini yani sedih, hammin sedih memikirkan apa yang akan datang, huznin sedih memikirkan apa yang telah lampau, ghammin kesedihan sangat, wala adab, dan tidak menimpa dia berbagai gangguan-gangguan yang mengganggunya. Sampai pun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaukah, duri yang menusuknya, kecuali dengannya Allah akan hapus dosa-dosa dia. Rahmatan minallah subhanahu wa ta'ala. Nasab, huznin disebut dengan mutlak. Apakah keletihan karena seorang mencari ma'isyah untuk keluarganya, keletihan karena sebab seorang mengurusi yang sakit di rumahnya, sedih di dalam mengurusi berbagai problem anak-anaknya, itu menjadi kafarah bagi seorang ayah, seorang ibu. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullahu jami'ah. Lebih dari itu, ujian ibtila dengan sakit akan semakin mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa diri butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, butuh penolong, butuh yang bisa membantunya, menyembuhkannya, menyembuhkan keluarganya, kerabatnya. Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa Ayyub idna darabbah anni masani dur wa anta rahmur rahimin. Demikianlah semestinya seorang muslim, seorang mukmin ketika sakit. Keluarga si sakit ketika merasa capek dalam berupaya mengurusi si sakit, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayyub alaihissalam mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyuruh Rabbnya, nada Rabbah, wahai Rabbku, aku terkena sakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha penyayang, yang paling penyayang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya, fastajabna lahu wa kashafna anhu ma bihi min dur. Allah kabulkan doa Nabi Ayyub alaihissalam, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan penyakit yang ada padanya. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Ini yang kadang kita lupakan. Kadang kita melakukan asbab-asbab yang lahir, kita melakukan sebab-sebab yang lahiriah, namun kita lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Dan di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan di antara penyakit-penyakit yang ada penyakit yang menular. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan pesan, ketika seorang mendengar di satu negeri ada wabah ta'un, untuk jangan masuk kepadanya. dan yang tinggal di negeri tersebut untuk tidak keluar darinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama fi sahihain, la yuradu mumridun ala musih. Tidak sepatutnya yang sakit dimasukkan dibawa kepada yang sehat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, firra minal madzum firaraka minal asad. Larilah kamu dari seorang yang terkena penyakit kusta sebagaimana larinya kau dari asad. Kata para ulama kita, ini li'amrain. Li'amrain, al-amrul awal adalah al-ibti'ad anil asbabil marad, untuk menjauhkan diri dari sebab-sebab sakit. Dan yang kedua, kata para ulama kita, adalah untuk menghilangkan waham wal khauf, menghilangkan rasa takut dari seorang muslim, menghilangkan kekhawatiran seorang muslim. Dan yang lebih dari itu, agar jangan sampai menimbulkan prasangka seperti prasangka jahiliyah, yaitu mereka menyatakan adanya penyakit menular dengan sendirinya. Demikianlah maksud hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Yani, yang dinafikan adalah menular dengan sendirinya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang masuk ke negeri yang sedang terkena wabah ta'un, melarang memasukkan yang sakit kepada yang sehat, memerintahkan untuk menjauh dari kena penyakit kusta dalam rangka ibtiad, menjauh dari sebab-sebab sakit, dalam rangka jangan sampai mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan bagi muslim yang lain, dan jangan sampai menimbulkan akidah jahiliyah pada kaum muslimin yang lain, menganggap adanya penyakit menular dengan sendirinya. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Hikmah Allah yang azimah, Allah jadikan ada penyakit-penyakit yang menular dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendatangkan hikmah yang banyak kepada kita. Di antara hikmah yang ada, akhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah al-hirs. Berupaya masing-masing muslimin untuk menjaga kesehatannya, menjaga diri dari asbabul marad. Masing-masing mukminin, muslimin merasakan nikmatnya sehat yang baik dalaikan oleh kaum mukminin. Ni'matan magbunun katsirun fihi minan nas. Dua nikmat yang banyak orang yang rugi tidak memanfaatkan nikmat tersebut, yaitu sihah wal farah. Hikmah di antara hikmah yang ada adalah iman bil qadar. Semakin meningkatkan iman bil qadar, kita lihat ternyata di sekian banyak orang di sekitar kita, di atas sekian banyak orang yang bergaul bersama orang-orang yang berpenyakit dan penyakit menular, ternyata yang Allah subhanahu wa takdirkan terkena hanya 1, 2, 3, tidak semuanya. Ini menunjukkan semua yang ditakdir Allah subhanahu wa ta'ala bukan sendirinya menular, semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, di antara hikmahnya adalah semakin meningkatkan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'tamidu ala sebab zahir. Jangan bersandar dengan sebab-sebab zahir. Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan sebab-sebab zahir. Berobat, menjaga kesehatan, olahraga. Tapi yang lebih dari tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadihi an-naf'u wad-dur, biyadihi as-syifa', wa huwa as-syafi', wad-dar wa nafi'. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi malah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Ayuhan nas rahiman rahimakumullah. Ujian sakit tadi yang semestinya menjadi sebab kafarah dosa-dosa kita, itu sebagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin. Semestinya menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berbagai penyakit yang ada menjadi sebab justru terjatuhnya kita dosa kepada dosa, dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ayat yang sebelumnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhum. Jangan sampai penyakit yang ada justru menjatuhkan seorang muslim kepada dosa, dosa su'udzan kepada yang lain, dosa berprasangka buruk kepada yang lain. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Al muslim al mu'min akhuna. Kita harus yakin dan husnudzan pasti menginginkan kebaikan untuk diri kita. Dia akan punya niat untuk mencelakakan kita, memudaratkan kita. Kita yakin dia akan mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Utruku su'awwan. Fa inna ba'la dhanni ithmun. Iyyakum dhann. Fa inna dhann akdzabul hadis. Khairul rahiman rahibakum. Jangan sampai berbagai penyakit yang ada menjatuhkan kita kepada sukhriyah, menghinakan yang lain, melecehkan yang lain. Wala yaskhar ba'dukum ala ba'd. Jangan sampai sebagian kalian melakukan sukhriyah, menghina yang lain dengan penyakit yang Allah timpakan sebagai ujian baginya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maytan fakarihtum. Dan jangan sampai su'udzan tersebut, sukhriyah tersebut menjatuhkan kita ke dalam ghibah, menjinggan saudara kita. Ayuhan nas rahiman rahimkumullah. Mudah-mudahan ujian sakit yang Allah timpakan kepada kita, kepada saudara kita, kepada murid-murid kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, menjadi sebab kita, mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab kafarah dosa-dosa kita. Dan jangan justru menjadi sebab terjatuhnya kita ke dalam dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedzaliman dengan lisan-lisan kita. Dan yang terakhir, hadirin rahiman wa rahimakumullah jami'. Di antara pelajaran penting juga, sebagaimana kita berupaya untuk menjauhkan diri kita, menjauhkan anak-anak kita dari penyakit-penyakit amradul badan, dari penyakit-penyakit badan, maka semestinya kita lebih bersemangat untuk membersihkan diri kita, anak-anak kita, menjauhkan mereka dari amradul qulub, dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimish shalah. Allahu akbar.